Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun ibn Malik Ahmad rabbillah khairu maliki. Salliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmil nasharra wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Taqribu al-aqsa bil lafdhil munjazi wa tabsudul badla bi adin munjazi. Tadriridan bi ghairi sufi fa iqadan alfiyata bi mu'ti wa huwa bi sabkin hayjun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila. Wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatil akhirah. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم مسؤول وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل مستد الاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت يفعل ونون يقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشم وما ذي الأفعال بتا مثبس بنون فعل الأمر أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم نحو صحو أيال والاسم منه معرب ومبني لشبه من حروف مدني فشبه الوضعي في اسمه جيتنا والمعنوي في وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكفتقار إرسلا ومورب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء فيل أمر ومدي بنيا معرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناف كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني سكن من ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنصب جعل من إعراب رسم وفيل نحو نهابا والاسم قد خصص بالجر كما خصص الفيل بأن ينجزما فارفع بضم وسبا فنها وجر كسر كذكر الله عبده يسر والزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءت بني نمير ورفع بواب واسبا نبي الألف وجر بأيما من الأسماء من ذاك ذو إن سبتنا بانا من ذاك ذو إن سبتنا منذا كذو إن صوبتا أبانا وفا محيط من مبانا أبو نحو نهمون كما كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر قصرها من نقصه الناشر وشرد الإرابع يضفنا للي كجاكه بكذاتلا بالآلث إرفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا مسلا كلا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين جريان وتخلف اليا في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف ورفع بواو نبيه وجر وانسب زالما سالما جامل عامل مذنب وشبه ذي نبي شونا وبابولك والأهلون أولو عالمون إليون وأرضون شذ وسنون وبابه من طحين قد يرد الباب عند قوم يطرق ونون مجموع وبالتحق وابتحق كل من بشكسي نطق ونون مسني والملحك به بيقسي ذاك استعمله فانتبه ومتى الوالف من قد جميع يكسر في الجري وفي النسف مع كذا أولاة والذيف من قد جيل قدريات به ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضب أو يكب بعد الرضيف وجعلنا يفعلان ونارف أن ودادئين يسألون وهذه هال الجزم والنسب اسمها كلم تكون لدرومي مظلمة وسمي مؤتلا من أسماء كالمصطفى المرتقي فسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي مكارما والأول فالأول يراب فيه كدرا جميع والذي قد كسرا والثاني منقوس ونسبه ضار ورفوي وكذا أيضا يجر والثاني منقوس ونسبه ضار ورفوي وثاني من كوسن ونسبه ظهر ورفعه وكذا ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر ويفعل آخر من الألف أو ياء فمعطلا أرف والألف في قول الجزم وابدنس وما كيد إرمي والرفع فيه من ويحضر جاجمة لا تهون تفيه من لا جمة نكرة قابلة المؤثرة أو واكهما وكما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند ابن الغلام والذي فما لذي غيبة حضورك أنت هو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال ju'ila iyaya wal ismu wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yajil munfasil idha tatan yaji al muttasil wasil ha asalnihi wa ma asbahu fi kuntu hulfun tama kada kakhil tanihi wa ittisala akhtaru ghairi ikhtaran fisala. Kalau cepat pada kalimat-kalimat tertentu yang sulit untuk dilafazkan. Ya. Mari kita merujah sebentar sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Masih kita pada pembahasan tentang ahkam al-ittisal wal infisal. Ma hiya al-qa'idah fi isti'mali ad-dhamair muttasiliha wa mun aw munfasiliha ya Hamzah? Madza qala an-nadhim fi? Ha? Ya? Apa? Ya? Ma hiya al-qa'idah fi isti'mal ilad-dhamair? Ya. Fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji'a al-muttasil. Hadhihi qa'idah asliyah fi isti'mal ad-dhamair. Dalam keadaan bisa memilih, tidak boleh kita gunakan dhamir munfasil apabila masih mungkin untuk kita gunakan dhamir muttasil, itu kaidah. Ya. Waqad ja'a dhamir munfasilan ma'a imkaniyati maji'ihi muttasilan. Man ya'ti bi asyahid ala dhalik. Uthman. Uthman. Bil ba'ithi wa'ithi al-amwati. Qad dhaminat iyahumul ardu wa baqiyat dahri al-daharir. Fi dahri al-daharir. Man yu'id. Ya, ketolakoh. Siapa yang bisa ngulang lancar bacirnya? Hah, bil ba'itsil waritsil amwat siapa? Hah? Iya. Ya, san. Mana di sini syahidnya? Ya. Qad dhaminat iyahum mul ardu. Aslinya apa? Qad dhaminathum. Di sini digunakan dhamir apa? Munfasil, padahal masih mungkin digunakan dhamir muttasil. Dhaminathum. Kenapa? Lil dharurah asy'ariyah. Perlu dihafalkan itu ya. Bil ba'itsil waritsil amwati qad dhaminat iyyahumul ardu fi dahri dhaharir. Ya, di sini al-waris. I'rabnya bagaimana? I'rabnya? Siapa ini parisinya? Ada beberapa sisi i'rab al-waris. Tiga, yang pertama diiras sebagai sifat, yang kedua, ya, as-sifah tsaniyah, yang kedua diiras sebagai apa? Mudhaf ilaih dari al-ba'ith. Yang ketiga ma'tuf 'ala al-ba'ith bi isqati al-'atif daruratan. Al-amwati. Ada berapa sisi i'rab al-amwati ya Hasan? Ya. Apa yang pertama? Kasrah sebagai mudhaf ilaih. Al-waris didhafahkan kepada al-amwat. Yang kedua? Sisi yang kedua? Katanya ada dua. Satu itu mah. Berarti satu. Ada satu atau dua? Yang disebutkan cuma satu. Apa yang keduanya dari hati? Sebagai apa? Tadi mudhaf ilaih yang pertama disebutnya mudhaf ilaih. Maf'ulun bi dari apa? al-ba'is atau al-waris. Dari al-waris. Boleh enggak dijadikan al-amwat sebagai maf'ul bih-nya al-ba'is? Atau di sini mana yang diamalkan? Di sini kan ada tanazu'. Ya. Si ma'mulin wahid al-amwat itu. Di sini yang diamalkan mana? Al-waris. Ya. Kemudian al-ba'isnya dikasih apa? Bomir. Bomir mansub. Kemudian karena dia fadlah, maf'ul bih maka dibuang. Ya. Hafal lagi. Coba. Bil ba'isil warisil amwati qawba minat iyahumul arbu fi dahri daharir. Satu nafas. Ya. Ya, san. Qawba minat iyahumul arbu. Ya. Kemudian hunaka mawaqi' ta'ayyanat fiha isti'mal al-munfasil minha hasan an yakuna ad-dhamir mahsuran agar dhamirnya dihasar ya, harus dengan hafalan ya, boleh nengok ke kitab. Apa contohnya? Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah dihasar di sini. Artinya apa? Ta'buduhu dihasar, maka harus dhamirnya dijadikan munfasil. Ya. Karena kita tahu dhamir mutasil tidak boleh datang setelah apa? Illa, ya kan? Enggak boleh dikatakan alla ta'budu illa illahu. Ya. Kemudian ya, an yakuna 'amil dhamir mutakhiran anhu mithalu iyyaka na'budu, agar amilnya dhamir ataupun ma'mulnya amilnya dhamir diakhirkan dari dhamir seperti iyyaka na'budu, amilnya iyyaka na'budu diakhirkan penyebutannya. Ya. Kemudian tempat yang ketiga ya, an yakuna 'amil dhamir mudmaran. Contohnya apa? Ya, in huwa lam yahmil ala, ya, in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha. Di sini in huwa amil ya huwa itu diidmarkan, ya, karena sudah dicukupkan dengan fiil yang menafsirkan setelahnya lam yahmil, ya. Ataupun mahdhuf juga yang belum ditambahkan kemarin, amilnya mahdhuf seperti iyyaka wasyarra. Iyaka wa syarra. Aslinya apa? Uhadziruka wahdhar asyarra. Gitu kan? Tempat yang berikutnya ini belum disebutkan. Yaitu ketika dibuang apa? Amilnya dibuang. Tadinya uhadziruka wa syarra dibuang. Uhadziruka. Maka dhamirnya yang tadi mutasil. Ini kaidah yang umum juga. Apabila amilnya dibuang, maka dia berubah menjadi munfasil otomatis. Ya. Jadinya apa? Iyaka. Tadinya uhadziruka jadi iyyaka wasyarra, yaitu tempat yang tadi disebutkan yang berapa, tiga ya. Wa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha falaysa ila husni sana'i sabilu. Ya. Di sana ada satu kitab cukup bagus kalau antum punya. Di situ membahas tentang syawahid yang didatangkan pada syarah-syarah alfiyah, dibahas itu syair-syairnya, kelengkapannya, maknanya. Sangat memang tebal itu kitabnya. Kemudian al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat apa? Abdul Aziz. Di mana lagi tempat diwajibkannya menggunakan dhamir munfasil? An yakuna dhamir mamulan. Apa? Li harfin, ya. Contohnya apa? Agar dhamirnya ma'mul bagi harfin nafi, ya. Contohnya apa? Banyak contohnya. Agar dhamirnya merupakan ma'mul bagi huruf nafi. Contohnya apa? Banyak yang ada ma'nya apa? Ma ataupun in nafiyah. Ma hunna ummahatihim. Ya. Ma hunna ummahatihim. Hunna pakainya. Dhamir apa? Hunna munfasil. Ataupun ma antum bi mu'jizin wa ma ana bi faridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. Kemudian Tempat yang lain masih ada enggak, Ikhwan? Ayaqa dhamir ba'da amma, agar dhamir jatuh setelah amma. Contohnya apa? Ya, amma ana fa fasyairun, adapun saya maka saya adalah seorang penyair. Maudhi' akhar. Ya. Hah? Siapa? Tempat yang lain di mana? Ayuf sal baina dhamir wa وعامله وعامله بمعمول آخر أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر مثاله يخرجون الرسول وإياكم di sini digunakan ضمير منفصل وإياكم ya kenapa karena dipisahkan antara amilnya إياكم dengan dengan apa الرسول dan itu juga معمول yang lain dari يخرجون Kemudian maudhi akhar tempat yang lain. Ba'da wa ma ya misaluhu. Apa? Takun wa iha biha masalan ba'di. Ya fakanya fa'alaitu lan saku ahdhu qasidatan. Takun wa iha biha masalan ba'di. Maudhi akhar. Hamzah. An yakuna 'amilu dhamir ma'nawiyan. Ya, an yakuna 'amilu dhamir ma'nawiyan. Allahumma ana 'abdun atau ana Muhammadun itu juga sama. Ya, terus maudhi' akhar. An yakuna dhamir marfu'an bi masdar mudhaf ila maf'ulih. Misaluhu. Ajibtu min darbika huwa ya ajibtu min darbika huwa ya mawdi akhar an yaqa ad-dhamiru ba'da lam al-fariqah ya agar dhamir jatuh setelah al-fariqah lam al-fariqah adalah lam yang didatangkan untuk membedakan antara in yang mansiyah dan in yang mutsbitah yang mukhaffafah min al-thaqilah itu mutsbitah apa contohnya Ahsan, barakallahu fiik. In wajadtu shadiqan haqqan li iyyaka famurni falan azala muti'an. Di sini mana syaitnya? Li iyyaka. Ya. Sudah habis. Masih ada enggak? Hah? Hamam habis. Ya, tadi kita tambahkan tadi ketika makmulnya di hadaf dibuang. Ya, iyyaka wasyarra iyyaka bukan ka. Itu dah hafal bagus. Kemudian wasil awifsil ha asalnihi wama ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama coba di i'rab hammam wasil awifsil ha asalnihi ya fa'ilu global haja fa'ilu ya aw li takhyir ya Irsil Fa'ilu Ya Ha Ya Ya Qusida lafduha ya, Ataupun ha Atau maful ini mansub Wa alamatu nasbi Al-Fathai Wa huwa Wadhaf salnihi Apa Ya salnih Itu Dimaukan dengannya lafadnya Jumlah Isfi'liyah dia di mahali jari mudhaf ilaih. Ya, i'rabnya salnihi bagaimana Hasan? Salnihi. A'rif juga salnihi. Fil amrin. Abni ala hadin nun. Sa'alah sal sal is'al. Ala sukun. Nun. Ayu qaya. Alia. Tanda tansil mabni. Fi mahali. Ya raf'in. Fa'il. Salnihi. Alha. Ha, ya berarti apa sebagai apa? Maful bi apa? Ya, maful bi awal al-awwal ya ma. Maful bi yang pertama. Iha Ya maf'uluhu asani. Tadi fa'ilnya sudah. Sal anta. Tadi belum di'rab ya fa'ilnya, makanya keliru tadi. Ya, sal fi'lun madhi mabni ala sukun. Ya, kemudian fa'il musatir fi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Wa ma asbahahu. Wa ma asbahahu. I'rabnya bagaimana biaki? Ma asbahahu wawu harfu atfin. Ma isim, isim mausul mabni ala sukun. Si mahalnya apa? Kenapa mabni ala jarin? Sebagai apa? Si mahalnya jarin. Yang ala salnihi. Terus? Ya. Kemudian? Ya. Tadi asbahahu adalah jumlah apa? Sila mausul la mahalala minal minal i'rab. Kemudian fi kuntuhul khulfun tama arid. Ya, jar majrur muta'alliq bi intama. Al khulfu mubtada intama fi'la fa'il. Ya, jumlah fi'liyah fi mahal rafi' apa? Khabar. Apa? Khabar, ya. Kadzaka khiltanihi arid abdan. Ya, kadzaka jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam khiltani sebagai mubtada'nya. Ya, qasida bihi lafdhu, timo kena hanya lafadznya. Khiltanihi arif rafif khiltanihi irmnya apa? Ya, naqis atau nasikh terus? Mabni ala sukun ittisalihi. Ya, mutaharrik. Ta atta tanwir mutasil min al fatmi ala rafin fa fa'il nun yaqaya alya. Ya, maf'uluhu al-awwal. Ya, alha. Ya, maf'uluhu tsani. Ya, wattisala akhtaru ittisala. Abdul Aziz ramya apa? Ittisala. Kenapa mansub? Ikhwan lewat Abdul Aziz. Ittisala ramya apa? Apa itu sholat ya? Cepat kalau lama bisa nanti. Hah? Mahfuz bi muqaddam. Dari apa? Akhtar. Ya. Akhtar iramnya? Hila fa'il. Ya, ya. Kemudian ghairi ikhtar al-infisala. Ashraf. Ya, ghairi mubtada. Bama muqaddara. Anama qabla yang takilib terus. Bama mubaf ya. Mubafilai. Ikhtara. Ya. Ikhtara. Fi'il fa'il. Ikhtara fi'ilun ma'adhin. Mabni ala fatwa fa'iluhu. Mustadir fihi. Ya takdiruhu. Huwa ya'udila. Ghairi. Ya. Alin fi sola. Mafulun fihi asan. Ya. Man yadkur. Abawabit fi. Al-masail as-salasah. Ya. Al-awwal yani fi salnihi. Ma abbabit fi salnihi. Apa babinya fi salnihi? Hamzah. Babit salnihi apa? Al-yakuna hal-damir ayyuzhu fi al-masul al-faslu. Ya. Al-yakumirayhi masulun bifin mughul nasihin awalu wa'afas. Ahsan. Ya. Al-yakun hal-damir. Itu agar damir ini. Alladhi yajuzhu fihi al-waslu wal-faslu. Agar damir ini yang diperbolehkan untuk digunakan dhamir munfasil atau mutasil adalah yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan keduanya oleh fi'il yang selain nasikh awal wa akhas risalnihi. Yang keduanya ha di sini. Iya. Yang keduanya ha. Ini boleh munfasil, boleh mutasil, salnihi atau salni iya. Iya. Kemudian keduanya ya dan ha, dua dhamir ini mansub dan dinasabkan oleh fi'il yang selain apa? Nasikh sa'ala yas'alu. Bukan karena bukan pula apa? Khola ataupun dhanna dengan teman-temannya. Dan yang pertama ya lebih khusus dari apa? Ha. Lebih yang maksudnya lebih khusus apa? Lebih ma, lebih ma'rifah, a'raf, lebih ma'rifah. Ya. Kemudian ad-dhabit li al-mas'alah ats-tsaniyah ma hiya? Ma huwa ya Uthman? Ayyakun hadzal dhamir khabaran bi kana aw bi Ayakuna hal bamir khabar nikana aw ihda akhawatiha. Agar bamir ini yang boleh mutasil dan munfasil adalah khabar dari kana dan teman-temannya. Ya, ada khilaf itu. Kalau Abu Hayyan hanya membatasi dengan kana saja. Adapun selainnya memasukkan selain kana itu laisa. Ya. Laisahu. Ya. Contohnya kuntuhu. Ya, kuntuhu di sini dhamir yang boleh mutasil dan munfasilnya mana? Ha. Iya kan? Dan dia sebagai khabar bagi kana. Ya, ha di sini khabar bagi kana. Ma huwa dhabit li al-mas'ala ats-tsalitsa yuqman? Ahsan. Rafiq. Itu agar dhamir yang kedua adalah dhamir yang dinasabkan dengan fi'il yang nasikh pada bab dhanna yang pertama lebih khusus daripada yang kedua. Seperti khiltanihi. Ha di sini boleh mutasil, boleh munfasil. Boleh dikatakan khiltanihi atau khiltaniyah. Ya, kenapa? Ya, karena tadi dhabitnya terpenuhi. Dhamir yang kedua, ha, itu adalah dhamir yang mansub dinasabkan oleh fi'il yang nasikh, yaitu khala. Ya, khala. Dan yang pertama itu ya, maful yang pertama lebih khusus, lebih ma'rifat dari yang kedua. Ya. Ya, kemarin kita mau jelaskan tentang ucapannya Al-Hubori tentang pembahasan ma'ashfahahu. Atau syaratnya belum jelas ya kemarin ya? Fa'asyara biqalihi itu ya, masih ya? Hah? Atau sudah? Wabahirukun sanif ya? Ah, kita mau membaca catatan dari Al-Hubori menjelaskan ucapannya Ibn Aqil. Wa kadzalika kullu fi'lin ashbahahu. Ya. Lihat ucapan Al-Hubori. Salnihi iyyahu. Atau kita baca dari atas dulu enggak apa-apa. Fa asyara biqaulihi An-Nazim rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya salnihi ila ma yata'adda ila maf'ulaini, kepada amil yang muta'addi kepada dua maf'ul. Yang kedua dari dua maf'ul ini bukan khabar pada asalnya. Wahuma dhamiran, dan keduanya ya, dua maf'ulnya adalah dhamir. Contoh ad-dirhamu salnih. Fayajuzu laka fiha salnihi al-ittisal. Boleh bagimu pada haknya salnihi ittisal. Nahu salnihi. Ya, wal infisal juga infisal. Sudah kita sebutkan bahwasanya bolehnya penggunaan al-ittisal dan al-infisal pada bab salnihi itu apa? Disepakati. Yang diperselisihkan apanya? Fi al-arjahiyah, yang lebih rajih mana gitu. Apakah muttasil atau munfasil? Hah? Yang lebih rajih apa? Ya, al-muttasil. Sampai dalam Al-Qur'an datang semuanya dalam kondisi apa? Muttasil. Ada tiga ayat, saya menyebutkan. Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Yang kedua, anulzimukumuha. Anulzimukumha. Kumuha. Tampakkan wawu. Anulzimukumuha. Satu lagi, iyas'alkumuha. Nah, itu. Demikian kata Al-Muradi. Ya. Boleh muttasil, boleh munfasil. Contoh salnihi iya. Wa kadzalika ah. Ini kan salnihi. Wa kadzalika kullu fi'lin ashbaha. Demikian pula semua fi'il yang semisal salnihi. Apa ini maksud dengan fi'il yang semisal salnihi? Fi'il ataupun fi'il yang dia apa? Butuh kepada dua maf'ul selain nasikh, ya kan? Ah, di sini beliau membatasi kepada fi'il kullu. Ah, ini yang perlu kita baca penjelasannya Al-Hubari. Asyara syarih fi halihi ila annahu ala hadzi mudhaf wa ma waqi'atun ala fi'lin. Saya baca aja dulu ya. Ai wa ha kulli fi'lin ashbaha salnihi fayuhim ikhtisas al-hukm bil ha wal fi'li wa laysa kadzalik. Ah, coba untuk pahami. Asyarih mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa kadza kullu fi'lin ashbaha. Tapi beliau menafsirkan wa ma ashbahahu di sini. Lihat, ya kan di dalam nazamnya lihat. Wasil aw silha asanihi wa ma ashbaha ditafsirkan dijelaskan oleh Ibnu Aqil dengan apa? Wa kadzalika kullu, berarti wa kullu fi'lin ashbaha mana? Tuh. Ya. Kata beliau Al-Hubari Asy-Syarih mengisyaratkan di dalam memecahkan tafsir ucapannya An-Nazim kepada bahwasanya ada pembuangan mudhaf. Ada pembuangan mudhaf. Ya kullu fi'lin gitu. Ya. Wa ma waqi'ah ala fi'lin. Ya. Kemudian maknya ini kembali kepada fi'il katanya. Ma waqi'ah ala fi'lin, maknya kembali kepada fi'il. Ai waha, sehingga maknanya ai waha kulli fi'lin dan ha pada setiap fi'il asbah salnihi. Lihat. Maknanya berarti waha kulli fi'lin asbah salnihi dan ha dari setiap fi'il yang menyerupai salnihi. Nah ini fayuhimu, lihat akhirnya kesannya. Fayuhimu ikhtisas al-hukum bilha wal fi'li. Ini mengesankan penghususan hukum hanya dengan ha saja. Padahal kan enggak mesti ha. Ya kan, tamirnya enggak mesti ha. Dan menghususkan fi'il saja. Padahal amilnya enggak mesti apa? Fi'il. Saya ulangi ya. Asy-Syarih mengisyaratkan dalam menjelaskan ucapan An-Nazim kepada pembuangan mudhaf. Sedangkan maknya waqi'atun ala fi'lin. Itu kembalinya kepada fi'il. Yakni maknanya berarti waha kulli fi'lin. Wasil awif silha asalnihi waha kulli fi'lin asbah asalnihi. Gitu takdirnya. Silakan antum sambung atau antum gunakan mudhaf muttasil atau munfasil pada hak salnihi ataupun pada setiap hak dari setiap fi'il yang menyerupai salnihi. Ini mengesankan penghususan hukum dengan hak sini. Padahal enggak mesti pemirnya hak. Iya kan? Wal fi'il, dan menghususkan fi'il ambilnya fi'il. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Fal ahsan, ya katanya yang lebih bagus, ja'alul asmuni ma waqi'ah, yaitu perbuatan al-asmuni menjadikan maknya waqi'atun ala dhamirin walha. Ya, maknya kembali kepada dhamir walha. Ala dhamirin titik. Ya, maknya kembali kepada dhamir, bukan kepada fi'il. Ya, beliau kan menakdirkan fi'il yang mahdhuf. Walha, kemudian ha yang ada pada asbahahu kembali kepada hak salnihi. Asbahahu asbaha hak salnihi. Nah, lihat maknanya. Maknanya ai wa kullu dhamirin asbaha hak salnihi. Ya. Yani wa kullu dhamir, yani setiap dhamir yang menyerupai hak salnihi, fa bima sayati, nanti akan datang. Sawun kana, sama saja apakah amilnya fi'il ataupun semisal fi'il, yaitu isim. Nanti akan kita sebutkan amil-amil yang berupa isim. Ya, al-muhim di sini musannif ataupun asy-syarih memahami ucapan An-Nazim wa ma asbahahu, yaitu kullu fi'lin asbah, semua fi'il yang menyerupainya. Ya, semua fi'il yang menyerupai apa? Salnihi. Iya kan? Padahal tidak. Yang kata Al-Hubari haknya di sini kembali kepada hak yang ada itu hak asal nih fi kuntuhu asbahahu, yang menyerupai hak. Ya, yang menyerupai hak. Wa ma asbahahu, tadi maknanya mak kembali kepada dhamir. Ya. Dan apa yang dia menyerupai dhamir hak yang ada pada salnihi gitu. Maknanya. Sehingga ambilnya lebih umum, sawa'un kana amilan, sawa'un kana amilu fi'lan kama masalah au isman, apakah ambilnya itu sisim atau fi'il. Jadi penyerupaannya hanya dengan hak saja. Kalau beliau kan di sini penyerupaan asbahau kan semisal salnihi, berarti fi'il dibatasinya. Ya, kalau al-Hubari ya semisal haknya yang diserupakan itu. Ya, asbahau. Ya. Dhamir, jadi banyak berikan dhamir. Wa ma asbahau dan dhamir yang semisal hak pada salnihi. Itu kalau versinya siapa? Al-Hubari. Kalau versinya Asy-Syarih apa? Wa ma asbahu fi'il yang menyerupai salnihi, ya kan? Ya, tapi kalau Al-Hubari, dhamir yang menyerupai ha yang ada pada salnihi. Menyerupai. Ya. Berarti kan enggak mesti ha, enggak membatasi pada ha, menyerupai ha, serupa dengan ha yang ada pada salnihi. Ya. Nanti insyaallah akan kita sampaikan ringkasannya dari Indonesia. Nah, kemudian wadhahiru kalamil musannifi annahu yajuzu, tadi produksi enggak? Kalau tulis saya bacakan ini. Asyara syarih, ya, ucapannya Al-Bukhari secara lengkap saja. asyara syarihu fi halihi, fi halihi dalam hal, dalam menjelaskan atau mengurai ucapannya an-nazim, ila annahu ala hadzi mudhafin. Asyara syarihu fi halihi ila annahu ala hadzi mudhafin. Cepat ya. Wa ma waqi'atun ala fi'lin. Wa ma waqi'atun ala fi'lin. Wa ma'nya kembali kepada fi'il. Dan fi'il yang menyerupai gitu. Ai sehingga maknanya di sisi Ibnu Aqil Asy-Syarih, wa ha'a kulli fi'lin, ai wa ha'u kullu fi'lin, ai wa ha'u kulli fi'lin asbaha sanihi. Wa ha'u kullu fi'lin atau wa ha'u kulli fi'lin asbaha sanihi, ayat maknanya wa ha'u kulli fi'lin asbaha sanihi, itu ucapannya maknanya. Dan ha dari semua fi'il yang menyerupai salnihi. Di sini di Pak ya. Nah, ini ucapan ini ataupun makna ini fayuhimu, itu katanya. Fayuhimu ikhtisas al-hukmi bil ha wal fi'li. Maka ini mengesankan ikhtisas al-hukm, penghususan hukum hanya pada ha saja. Padahal kan di sana banyak domir-domir selain ha. Wal fi'li. Iya. Fayuhimu ikhtisas al-hukmi bil ha'i wal fi'li. Maka ini mengesankan penghususan hukum hanya pada hak ini saja, bukan pemberi yang lain, dan pada fi'il saja ambilnya. Nah itu. Kemudian wal fi'lu titik-titik. Walaysa kadzalik titik. Ya, walaysa kadzalik, walaysa kadzalik titik. Fal ahsanu, ini fal ahsanu. Yang lebih bagus adalah ja'lul asmuni, ja'lul asmuni ma waqi'atun 'ala dhamirin. Ya, ja'lul asmuni ma waqi'atun 'ala dhamirin. Yang lebih bagus adalah perbuatan al-asmuni yang menjadikan ma kembali kepada dhamir. Wal kemudian titik ya. Wal ha, wal ha'u fi asbahahu 'aidah li ha salnihi. Ya. Wal ha kemudian dhamir ha yang ada pada asbahahu itu kan ha. 'Aidah kembali liha salnihi, kembali kepada ha salnihi. Ha salnihi itu. Aya ini maknanya. Ya, maknanya. Ai wa kullu dhamirin. Ai wa kullu dhamirin asbaha ha salnihi. Ai wa kullu dhamirin asbaha ha a salnihi. Fa bima sayati, yaitu maka akan datang penjelasannya. Fa bima sayati. Sawa'un kana 'amiluhu fi'lan, sawa'un kana 'amiluhu fi'lan kama masalahu, sebagaimana dicontohkan oleh an-nazim, au isman ataupun isim. Ini juga nanti akan kita bacakan contohnya. Ah itu. Jadi yang lebih kuat, lebih bagus ucapan al-asmuni yang menjadikan ma kembali kepada dhamir. Tadi maknanya kullu dhamirin. Kalau asyari kan kullu fi'lin, iya kan? Sehingga membatasi kepada dhamir ha dan juga kepada fi'il saja. Tapi kalau ucapannya asmuni tadi umum, lebih mencakup. Kullu dhamirin asbaha salnihi, setiap dhamir yang menyerupai dhamir ha salnihi akan datang. Sawa'un kana 'amilu, sama saja amilnya itu fi'il ataupun isim. Kemudian ya kita lanjutkannya. Wa zahiru kalamil musannif annahu yajuzu fi hadhil mas'alatil infisal wal ittisal ala sawa. Yang zahir, yang tampak dari ucapannya musannif bahwasanya boleh dalam masalah ya ini, masalah ini masalah apa? Masalah salnihi. Yang sudah kita lihatkan babitnya. Boleh pada masalah ini penggunaan dhamir munfasil ataupun mutasil ala sawa, sama kekuatannya. Itu yang zahir, meskipun sebagian menyatakan dari bait ataupun nazam yang beliau ucapkan di mana beliau mendahulukan sil, beliau di sini merujukkan sil. Tapi yang zahir bahwasanya ucapan beliau sil awis sil itu litakhir, sehingga sama kedudukannya antara isti'mal al-munfasil wal muttasil. Terlebih lagi kalau enggak salah anaknya ya mensyarah demikian Ibnu Nazim. Wa huwa zahiru kalami aksai nahwiyin, dan ini yang zahir, yang tampak dari kebanyakan ucapan an-nazim. Ucapan apa? An-nahwiyin. Pada Nahw Syair Rumani Ibn Tarawah. Wa zahiru kalami sibawaih annal ittisal fiha wajib. Adapun yang tampak dari ucapannya sibawaih adalah bahwasannya al-ittisal pada masalah salnihi adalah wajib. Jadi yang roji bagaimana dalam masalah salnihi? Ya, tadi ada khilaf. Dalam masalah salnihi ada khilaf. Yang roji adalah apa? Ittisal, ya. Pada fi'il, mau dirinci lagi. Jadi pada fi'il yang lebih roji ittisal. Fa sa'ikfi kahumullah sa'anulzimukumuha. Apa lagi? Iyas'alkumuha. Nah itu. Tapi pada amil yang berupa fi'il, isim yang lebih roji munfasil. Nanti akan kita baca juga. Ya. Seperti ucapan penyair. Lain kana hubbuki li sadiqan laqad kana hubbi, ya, laqad hana, laqad kana hubbik. Ataupun insyaAllah nanti kita bacakan. Datang juga nanti insyaAllah lah sekalian. Jadi pada yang munfasil, pada amil yang apa berupa isim yang lebih rajin munfasil pada bab salni tadi. Datang juga, memang datang dalam syair yang amilnya itu adalah isim kemudian mutasil seperti tadi. Ya, la in kana hubbuki li sadiqan laqad kana hubbiki haqqan yaqinan. Tapi yang lebih rajih pada isim munfasil ataupun pada amil yang berupa isim munfasil insyaallah nanti. Kita ringkaskan dari penjelasan Ibnu Hisham. Wa zahiru kalami sibawaih, saya ulangi. Dari mana tadi? Zahir yang tampak dari ucapan musannif adalah bahwasanya boleh pada masalah salnihi infisal dan ittisal sama saja. Dan itu yang tampak dari ucapannya kebanyakan ahli nahwu. Wa zahiri kalami sibawaih, dan yang zahir dari ucapannya sibawaih. Oh, titik ya. Titik ini. Wa zahiru kalami sibawaih annal ittisal fiha wajib. Adapun yang zahir yang tampak dari ucapan sibawaih adalah penggunaan dhamir muttasil pada bab salnihi adalah wajib. Wa anal infisala makhsusun bi syi'r, dan bahwasanya kata sibawai al infisal itu dikhususkan dengan apa? Syi'r katanya. Tapi ini pendapat yang lemah, dibantah dengan sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha mallakakum iyyahum walau syaa mallakahum iyyakum. Ya. Pendapat Sibawai mengatakan bahwasanya penggunaan dhamir muttasil pada bab salnihi itu pada khusus pada syair ini terbantah dengan hadis innallaha mallakakum iyyahum. Innallaha mallakakum iyyahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan untuk kalian mereka-mereka para budak. Walau syaa mallakahum iyyakum. Kalau Allah kehendaki saya kalian yang akan dikuasakan kepada para budak kalian, itu mereka yang menguasai kalian. Di sini ya mallakakum iyyahum. Ini kan bab salnihi ya. Mallaka butuh dua maf'ul dan selain nasikh. Digunakan dhamir apa di sini? Munfasil mallakakum iyyahum. Bukan dikatakan mallakakumuhum, iya kan? Ini menunjukkan boleh. Innallaha mallakakum iyyahum walau syaa mallakahum iyyakum. Ya. Kemudian wa asyara biqaulihi fi kuntuhu. Nah, pembahasan salnihi ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Masalah yang pertama salnihi, sekarang kalian yang belum paham silakan tanyakan. Bob bisa diingat-ingat ya. Agar ya. Tadi itu tadi tadi doang tadi yang tadi pada syair wasil ansil hasanihi wa masahu banyak bonus aja. Iya, antum pendapat siapa? Jadi Asmuni. Ya, kalau Asmuni tadi kembali kepada Bamir. Ya. Ini kullu dhamirin itu namanya. Iya, wa kullu dhamirin asbaha asbahu yang menyerupai ha yang ada pada salnihi. Lebih umum, lebih bagus itu. Tapi kalau antum pilih pendapatnya apa? Ibnu Aqil, makamannya kembali kepada fi'il. Wa kulla fi'ilin, gitu kan? Semua fi'il yang menyerupai ha. Nah, itu kurang mencakup ya. Yang lain? Paham ya? Mas Salni ya. Jadi ini tobitnya. Jadi intinya apa? Pada masan salnihi boleh dengan dua sisi. Yang lebih rajih mutasil atau munfasil? Ya, yaitu apa? Ittisal. Khususnya pada amil yang berupa fi'il. Adapun kalau amilnya bab salnihi ini adalah isim, maka yang lebih rajih apa? Infisal. Insyaallah nanti pada ringkasan kita bacakan ucapan Indonesia. Wa syara bi qawlihi fi kuntuhul khulfun tama ila annahu idza kana khabaru kana وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال أنه كنته واختار سيبويه الانفصال أنه كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال kemudian ابن الناظم ابن مالك من شرط كان dengan ucapannya في كنته الخلف تاما. Pada kuntuhu, pada bab kuntuhu al-khilaf itu terjadi. Masyhur. Untusiba, maknanya intama intasaba, dinasabkan, disandarkan adanya kepada mereka, para ahli nahu. Ini mengisyaratkan kepada, idza kana khabaru kana, apabila khabarnya kana dan khabarnya teman-temannya kana. Ya, yang berupa fi'il, seperti laisa, adalah dhamir. Fa innahu yajuzu tisaluhu wa infisaluhu, maka boleh untuk dia menggunakan muttasil ataupun yang munfasil, untuk digunakan dhamir muttasil ataupun yang munfasil ya. Saya ulangi, mengisyaratkan beliau dengan ucapannya fi kuntul khulfun tama, kepada bahwasanya apabila khabarnya kana dan teman-temannya, yaitu fi'il yang nasikh yang asalnya mubtada khabar ya. Apabila khobar kananya dan khobar teman-temannya kana bomir, itu batasannya. Maka boleh untuk bomirnya itu digunakan bomir mutasil ataupun munfasil. Boleh bomirnya datang bomir mutasil ataupun munfasil. Ya. Ini ada pengecualian, yaitu fi ghairil istitsna, pada selain manusia istitsna. Adapun pada pembahasan istitsna, maka wajib digunakan bomir apa? Munfasil. Seperti ja'u laisa iyyahu, ja'u laisa iyyahu, ataupun ja'u la yakunu iyyahu, sebagaimana wajib digunakan dhamir munfasil bersama illa. Ma ja'a illa ana, itu kan, saya ulangi ya. Di sini disebutkan bahwasanya khabarnya kana dan teman-temannya yang berupa bomir itu apa, boleh digunakan bomir mutasil ataupun munfasil ya, pada selain bab apa tadi istitsna. Pada bab istitsna wajib menggunakan bomir apa, munfasil. Contohnya ja'u laisa iyyahu, enggak boleh ja'u laisahu, ja'u laisa iyyahu, mereka datang kecuali dia, ataupun ja'u la yakunu iyyahu, sebagaimana wajib menggunakan dhamir mutasil yang datang setelah illa. Waktu lifa fil mukhtar minhuma, kemudian ini kan boleh nih ya, penggunaan dhamir mutasil ataupun fasil pada khabarnya kana dan teman-temannya. Yang diperselisihkan adalah mana yang lebih bagus. Waktu lifa fil mukhtar minhuma, dan diperselisihkan pada apa yang terpilih dari keduanya, apakah mutasil ataupun yang munfasil, mana yang lebih kuat, mana yang lebih bagus. Faktar al-musannif al-ittisal, ya, maka al-musannif lebih memilih menggunakan dhamir mutasil, contoh kuntuhu, karena hukum asalnya adalah menggunakan dhamir mutasil, seperti dalam apa, bait ini ucapan an-nazim sebelumnya, wa fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idza ta'ata an yaji'u al-mutasil. Nah itu hujahnya beliau. Wakhtara sibawaih, yang dimaksud dengan akhtara, ghairi ikhtara sibawaih dan kebanyakan ahli nahu. Wahtaro sibawai al-infisola. Sedang sibawai lebih memilih dhamir munfasil. Ya, ini juga ada alasannya nanti insyaAllah sekalian pada pembahasan yang berikutnya. Khiltani. Nahu kuntu iyah. Ya, kuntu iyah. Itu lebih rajih kata sibawai dan yang lainnya. Taqul as-sadiqu kunta. Teman yang sejati itu kunta. Engkau adalah dia dulu. Mungkin kamu itu dulunya teman yang Masya Allah gitu. As-sadiq kuntahu. Mungkin sekarang sudah berubah. Sadiq, teman yang baik. Kuntahu. Kamu dulunya itu. Mungkin sekarang sudah berubah misalnya. Wa kunta iyahu. Ataupun wa kunta iyahu. Ya. Wa kadhalikal mukhtar indal musannif. Al-ittisal fi nahwi khiltanihi. Demikian pula yang dipilih oleh musannif. Ya. Al-ittisal yaitu al-ittisal pada babnya khiltanihi. Pada babnya khiltanihi. Wa huwa kullu fi'lin ta'adda ila maf'ulaini. Apa itu babnya khiltanihi? Yaitu setiap fi'il yang dia muta'addi kepada dua maf'ul. Ya, sudah kita lewatkan juga ya bab yang lebih rincinya. Asani min huma khobarun fil asal. Yang kedua dari dua maf'ul ini asalnya adalah khobar. Wahuma bomironi. Dan kedua maf'ulnya bomir khiltanihi. Ya, ini dua maf'ul semua kan. Ma'mulnya ya dan ha. Dan haknya itu aslinya adalah khobar. Wa madhabu sibawaihi annal mukhtara fi hadha aydun al-infisal. Dan madhabnya sibawaih bahwasannya yang terpilih dalam masalah khiltanihi ataupun khiltanihi juga infisal. Penggunaan dhamir munfasil. Ya. Ah, alasannya apa? Katanya alasannya sama ini alasannya pada babnya khiltani dan kuntahu. Kenapa sibawai memilih apa? Infisal dan yang lainnya juga. Li'anna haqqa al-khabar al-infisal. Karena haknya khabar itu munfasil. Hukum masalahnya khabar itu munfasil, terpisah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ar-Radi, wa innama wusila awaluha liqurbihi min al-fi'li wa in kana haqqu al-mubtada kadzalik. Kemudian lantas bagaimana nih mubtada? Mubtada juga kan asli munfasil. Iya. Dijawab di sini oleh Ar-Radi, hanyalah diwasalkan, dijadikan mubtada pada bab khiltanihi ini munfasil karena dia dekat dengan amil dengan fi'il. Meskipun haknya mubtada juga sama dengan hanya khabar munfasil. Sehingga jelas ya insyaAllah kenapa mereka lebih memilih munfasil pada bab kuntu dan khiltani. Yaitu kenapa? Haknya khabar apa? Munfasil. Haknya khabar munfasil. Haknya khabar munfasil. Demikian pula haknya mubtada. Hanya saja karena mubtada itu dekat dengan amilnya maka dia dijadikan mutasil. Wa madhabu sibawai arjah. Ya, dan madhabnya sibawai lebih rajih. Tadi kan alasannya sudah sebutkan. Li'annahu huwal kathiru fi lisani Arab. Ini juga hujahnya yang lebih kuat. Sama'i. Li'annahu huwal kathir fi lisani Arab. Karena yang seperti itu banyak digunakan pada lisan-lisan orang Arab. Alamahakahu sibawaihi anhum. Sesuai dengan apa yang dihikayatkan oleh sibawaihi dari mereka. Wahuwal musyafihu lahum. Dan sibawaihi adalah seorang ahli nahu yang langsung berbicara dengan mereka orang-orang Arab. Yang masih terjaga ya luhuhnya. Qala syair, dikatakan oleh penyair, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Di sini Ibnu Aqil menguatkan pendapatnya sibawaih. Apabila qalat hadami maka benarkanlah ucapannya karena ucapan yang benar adalah ucapannya hadami. Maksudnya apa? Sibawaih hadami. Ya. Kalau sibawaih berpendapat ah betul kan? Dia kuat hujahnya. Ya. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan. Nanti kita ringkaskan insyaAllah dari ucapannya Ibnu Hisyam dalam Awdah Al-Masalik. Ucapannya apa? Ar-Radi. Iya, saya ulangi. Qala Ar-Radi wa innama usila awaluhuma liqurbihi minal fi'li wa in kana haqqul mubtada'i kadzalik. Kata Radhi wa inna mausila hanyalah dijadikan dhamir muttasil awwaluha yaitu pada yang pertama mubtada liqurbihi minal fi'li karena mubtada dekat dengan fi'il wa in kana haqqul mubtada meskipun haknya mubtada kadzalik juga demikian itu terpisah gitu dengan munfasil Ya, kita bacakan dari sini ringkasannya barangkali ada yang paham. Insyaallah di sini bisa dipahami. Ah, di sini sebutkan ucapannya Ibn Hisham. Hukum asal dari dhamir tadi apa? Selama bisa menggunakan dhamir mutasil, enggak boleh berpaling kepada dhamir yang munfasil, kecuali pada, kata beliau Ibn Hisham, istatna min hadhihi al-qa'idah mas'alatan, dikecualikan dari kaidah ini paham ya tadi ya? Dua pembahasan. Kaidah ini tadi, kaidah yang berupa tidak boleh berpaling kepada dhamir munfasil selama bisa menggunakan mutasil. Dikecualikan darinya dua kaidah yang pertama ataupun dua masalah. Pembahasan yang pertama, an yakuna amilu dhamir amilan fi dhamirin akhar. An yakuna, insyaallah sudah ada sih. An yakuna amilu dhamir amilan fi dhamirin akhar a'raf minhu. Ya, muqaddamin alaihi wa laysa marfu'an. Lihat terjemahannya ya. Agar amil dhamir, amilnya dhamir ya, adalah amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah darinya. Yang lebih ma'rifah ini didahulukan dan dia bukan dhamir yang rafa. Fa yajuzu hina idzin fi dhamir tsani al-wajhan, maka boleh ketika itu pada dhamir yang kedua dengan dua sisi. Saya ulangi, an yakuna dhamir amilan fi dhamirin akhar. Apa? Amilu, bukan amilan. An yakuna amilu dhamir. Hal yang dimaksud dengan dhamir ya? Dhamir yang boleh dengan dua sisi tadi. An yakuna amilu dhamir, agar amil dhamir dia juga merupakan amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah darinya. Yang lebih ma'rifah ini didahulukan dan dia bukan dhamir yang rafa. Maka boleh padanya, ini pada dhamir ini, pada dhamir yang kedua, dua sisi ya. Dua sisi. Sudah paham enggak ini ucapan ini? An yakuna amilu dhamir, yang dimaksud dengan dhamir ini apa? Dhamir yang boleh mutasil dan munfasil. Agar amilnya dhamir yang boleh mutasil dan munfasil juga diambil pada dhamir yang lain yang lebih ma'rifah, yang didahulukan penyebutannya dan dia bukan dhamir yang rafa. Fa yajuzu hina idzin fi dhamir tsani al-wajhan, maka boleh ketika itu pada dhamir yang kedua dua sisi. Ah, dua sisi. Tsumma in kana al-'amilu, rincian lagi. Tsumma in kana al-'amilu fi'lan ya ghayra nasikhin fal-waslu arjah. Ya, ini sama dengan yang kita jelaskan tadi. Kemudian apabila amilnya itu adalah fi'il ghayra nasikh, selain yang nasikh, pada bab apa berarti ini? Ya, salnihi. Fal-waslu arjah, maka wasal itu dhamir apa? Mutasil lebih rajih, kalha seperti ha yang ada pada salnihi. Ya, contohnya tadi, fasayakfikahumullah anulzimukumuha. Ini penjelasan versi beliau. Iyas'alkumuha. Ya, kemudian juga innallaha mallakakum iya. Keliru afan, anulzimukuha inyas'alkumuha. Dan juga ada penggunaan dhamir apa? Munfasil ketika itu. Contohnya tadi, innallaha mallakakum iyahum. Tapi yang lebih rajih, mana tadi? Yang mutasil. Itu yang paling banyak. Kalau munfasil pun boleh. Ya. Adapun kalau amilnya, amil bab salni itu adalah isim, maka falfaslu arjah. Nah, penggunaan bab munfasil lebih rajih. Contohnya ucapan penyair, ajibtu min hubbi iyah. Ajibtu min hubbi iyah. Ya. Saya merasa kagum dengan kecintaanku kepadanya. Kalau dijadikan dhamir mutasil jadi apa? Ajibtu min hubbi iyah. Ajibtu min hubbihi. Ya kan? Min hubbihi, tapi di sini digunakan dhamir munfasil. Ada juga digunakan dhamir mutasil seperti ucapan penyair, nah ini. Laqad kana hubbiki tu haqqan yaqina. Laqad kana hubbiki haqqan yaqina. Sebelumnya baik si sebelumnya, la in kana hubbuki likadhiba, jika cintamu kepadaku itu dusta, laqad kana hubbiki haqqan yaqina. Sungguh cintaku kepadamu haqqo yaqina. Ada sini saja mana hubbiki digunakan apa mutasil dalam kondisi amilnya apa isim ya masdar. Kayak yang tadi kan ya, wa in kana fi'lan nasikhan ya, apabila amilnya adalah fi'il yang nasikh, contohnya khiltanihi, maka yang lebih rajih menurut jumhur apa Hah? Ya, al-infisal ataupun al-fasal lebih ringkas. Ya. Seperti ucapan menyair di sini juga contohkan, akhi hasibtuka iyyah. Akhi hasibtuka iyyah. Wahai saudaraku, saya duga engkau itulah dia. Ya. Adapun untuk al-nazim itu Ibnu Malik, Ibnu Ar-Rumani, Ibnu Tarawah yang beliau merujukkan apa? Dhamir muttasil. Ya. Seperti ucapannya, yang mutasil juga ada ucapan menyair. Lihat. Bapak-bapak khiltanihi tadi yang ambilnya isim. Ya. Balagta atau bulightu. Di tempat yang lain lafadznya balagta. Ya. Balagta sun amriin barrin ikhalukahu. Balagta sun amriin barrin ikhalukahu. Hah? Apa? Apa? Balagta sun'a imri'in barrin ikhalukahu. Engkau telah sampai kepada perbuatan seorang yang sangat baik, ikhalukahu. Ikhalu itu fi'il mudhari' dari khala yakhalu yang lebih fasih bahasanya dengan kasrah. Ikhalu bukan akhalu. Khala yakhalu ya. Itu sesuai menurut kias demikian. Itu juga lugha ini baca oleh Bani Asad. Tapi yang fasih khusus ini kalimat ini pakai hasroh. Ikhalukahu, saya duga kau adalah dia. Yaitu orang yang perbuatannya ataupun perbuatan orang yang sangat baik. Balagta, engkau sungguh telah sampai kepada perbuatan seorang yang sangat baik. Yang saya duga orang itu adalah kamu gitu. Kalau kamu terus ijtihad sungguh-sungguh. Ikhalukahu. Mana adunukahu? Ah di sini. Bagaimana? Ikhalukahu. Pemir apa? Iya. Dhamir muttasil. Iya. Itu huruf pertama. Iya, kan yang kedua-dua katanya. Sirami enggak ini yang pertama nih, masalah yang pertama kata Indonesian. Jadi agar amilnya dhamir yang boleh munfasil dan muttasil adalah amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah dan didahulukan menyebutannya. Dan dia bukan dhamir yang marfu. Nanti yang marfu bagaimana? Ada bahas sendiri. Maka boleh ketika itu para dhamir dua sisi dilihat amilnya bagaimana. Kalau amilnya adalah fi'il selain fi'il nasikh, maka yang lebih rajih apa? Wasl itu lebih rajih. Saya tadi ya, fasaikikumullah anuzimukumuha iyasalkumuha. Boleh juga dhamir munfasil. Contohnya apa? Ucapan Rasul innallaha mallakakum iyahum. Ya. Adapun kalau amilnya bab sanihi ini adalah apa? Isim, maka yang lebih rajih apa? Munfasil. Contohnya ajibtu min hubbi iyahu. Iya. Datang juga ya ketika amilnya sanihi itu adalah isim kemudian digunakan dhamir muttasil. Kita di laqad kana hubbiki haqqan yaqinan. Ya itu yang pertama. Adapun kalau fi'ilnya nasikh jadi rinci. Jadi topik yang pertama harus paham antum. Agar dhamir, amilnya dhamir ini yang boleh wasl dan fasl juga menjadi amil bagi dhamir yang lain yang lebih ma'rifah, yang lebih yang mendahului dan dia bukan marfu. Mending dirinci lagi. Kalau babnya salnihi ataupun selain fi'il yang nasikh seperti ini. Kalau babnya adalah fi'il yang nasikh seperti fi'il tanihi yang lebih rajih menurut jumhur apa? Fasl. Ya, yaitu apa? Fasl. Seperti ucapan menyair akhi hasibtuka iyahu fasal. Boleh juga hasibtukahu. Adapun menurut Ibnu Malik arah yang rajih al-wasal itu muttasil. Ada syaidnya juga tadi balagta sun amriin barrin ikhalukahu. Yang kedua sekarang an yakuna mansuban bikana au ihda akhwatiha. Ya. Dhamirnya itu dinasobkan. Dhamir yang kedua ini bahasanya ya. Dhamirnya yang boleh awal boleh apa? Wasal dan fasal. Kalau wasal itu singkat, yang singkat daripada muttasil. Kalau fasal munfasil. Ya. Agar dhamir yang boleh wasal dan fasal itu dinasobkan oleh kana ataupun salah satu dari temannya. As-sadiqu kuntahu. Ha, di sini kan dinasobkan oleh apa? Kana. Ya. Aw kanahu Zaidun. Ya, aw kanahu Zaidun. Atau boleh juga ini dijadikan sebagai dhamir. Wa fil arjah min al-wajhain, boleh juga munfasil ya. Kana Zaidun, i'rabnya apa itu? Kana Zaidun, mana isimnya? Zaid itu. Kana Zaidun huwa'nya khabar. Wa fil arjah min al-wajhain al-khilaf. Ah, mana yang lebih rajih pada babnya kana ini? Ada dua sisi. Tadi kan yang lebih rajih apa? Ya sudah lewat gitu. Kalau Ibnu Malik merajikan apa? Muttasil. Kalau si Bawai dan kebanyakan Al-Nahu merajikan apa? Munfasil. Di antara datangnya yang muttasil adalah di antara ucapan Rasulullah ini. Ketika Umar berkata, biarkan saya bunuh dia. Ketika Rasulullah katakan ini seperti mirip Dajjal. Kata Rasul, iyakunhu falantusallatu alaih. Kalau ini dia memang Dajjal, kamu tidak akan mungkin dikuasakan untuk bisa membunuhnya. Diberi kekuatan untuk membunuhnya. Karena Dajjal tidak bakal mati, belum saatnya. Iyakunhu falantusallatu alaih. Yakunhu. Yakun itu ada isimnya. Kembali ke mana? Huwa. Iya kan? Hak yang keduanya, apa? Khobarnya. Kalau dia itu adalah dia, maksudnya kalau dia orang ini adalah Dajjal, falantusallatu alaih, maka kamu tidak akan dikuasakan untuk bisa mengalahkan, membunuhnya. Itu iyakunhu falantusallatu alaih. Digunakan bab apa di sini? Muttasil. Pada babnya kana tadi. Ada juga penggunaan dhamir munfasil. Seperti ucapan penyair juga. Laingkana iyahu laqad hala ba'dana. Laingkana iyahu laqad hala ba'dana. Jika dia itu adalah. Laingkana ternyata di. Jika dia itu adalah dia. Laqad hala ba'dana. Seperti dia. Tadinya baik sikapnya. Akhlaknya tiba-tiba berubah. Seandainya dia itu adalah dia, berarti dia sudah mengalami perubahan setelah kami tinggalkan. Ya, laingkana iyahu laqad hala ba'dana. Laingkana iyahu laqad hala ba'dana. Jika ternyata dia itu memang dia, laqad hala ba'dana. Berarti dia telah mengalami perubahan peninggal kita. Ah, ini. InsyaAllah. Sekarang bagaimana kalau dhamir yang mendahulunya marfu? Hei, dorabtahu. Lihat. Ya nanti insyaAllah. Dorobuna. Boleh enggak dorobuna? Benar enggak dorobuna? Mereka memukul kami. Boleh, benar. Mungkin antum kan sedikit ada iskal dengan kaidah yang kita lewatkan. Katanya rofa itu lebih apa? Dhamir mutakalim itu lebih tinggi daripada dhaif. Tapi kenapa dhamir dhaif dulu dikatakan dorobuna? Ini ada bahasanya nanti insyaAllah ya. Semoga bisa dipahami ya. Sulit enggak? Catat enggak? Ya. Antum langsung juga nih ada seperti ini Abdul Masalik atau cari di anu di maktabah Abdul Masalik, antum tinggal salin aja di situ. Ya, subhanallah bihamdik, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.